Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya, sudah kita baca terkait dengan syurut udhiyah yang terkait dengan hewannya. Yang pertama adalah antakuna min bahimatil an'am. Yang kedua, telah sampai usia yang disyaratkan. Yang ketiga, tidak ada aib, tidak ada cacat, yang dalam nas 4 dengan kias sebutkan 6 jadi 10. Sebutkan bin rahimahullah ta'ala menyebutkan qala asyad rabi' saat yang keempat adalah antakuna milkan lil mudahhi. Hewan tersebut adalah milik pihak yang berkurban. Atau ma'dunan fiha min kibali syara' atau min kibalil malik. Atau dia menyembelihnya sebagai kurban, itu memang dapat izin dari syariat, secara syar'i dibolehkan, atau dari pihak pemiliknya jadi wakil. Madunan fiha min kibali syara', ya, contohnya tentunya wasi atau wali yatim. Faidah, kata beliau rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wa tashihhu tadhiyatu walil yatim lahu min mali. Sah sembelihan kurban yang dilakukan oleh wali anak yatim untuk si anak yatim tersebut dari harta anak yatim. Idza jarat bil 'adah, jika telah berlangsung pada kebiasaan. Ya, ketika ayah yang meninggal dunia memiliki harta yang banyak, peninggalan yang banyak, ya, apakah boleh wali yatim menggunakan harta anak yatim ini untuk kurban? Kata beliau, boleh. Ya, sebagai wali, apabila memang kebiasaan sudah berlangsung demikian. Apalagi kata beliau rahimahullah, wa kana yankasir qalbuhu bi'adami udhiyah. Apalagi kalau seandainya dia akan sedih kalau tidak ada kurban. Ya, ini min kibal asyara. Syariat membolehkan seorang wali yatim ia berkurban untuk anak walaupun masih kecil, mungkin baru berumur 4 tahun, 5 tahun, belum tahu harta yang digunakan untuk kurban. Kalau memang sudah biasa, ya, dan bahkan dia sedih kalau tidak ada kurban di rumahnya, maka dibolehkan wali yatim berkurban dengan harta anak yatim. Kalau min kibali malik, jelas dia wakil, ya, menjadi wakilnya. Ya, yang punya kurban yang enggak ada diwakilkan. Coba nanti terkait dengan pembahasan nanti akan kita baca mungkin besok, adalah terkait dengan masalah bagaimana kalau seandainya seorang menyembeli hewan kurban milik orang lain. Iya. Dengan tanpa ada izin. Nanti insyaallah akan kita baca besok. Intinya yang keempat adalah hewan kurban tersebut milik dia atau bukan milik dia, namun dia dibolehkan untuk menyembeli hewan kurban tersebut dengan harta orang lain berdasarkan izin dari syarak, imma sebagai wasi, mendapat wasiat, atau dia adalah wali anak yatim, atau juga itu orang lain, milik orang lain, tapi dia menjadi wakil, iya, dari pemiliknya. Kemudian syarat yang kelima, syaratul khamis, alla yata'allaqa biha haqqun lil ghair. Yang kelima yang sering kita baca juga adalah hewan tersebut tidak terkait dengan hak orang lain. Hewan yang dikurbankan, yang mau dikurbankan itu tidak ada padanya hak orang lain. Misal hewan gadaian, tidak boleh karena itu masih terkait dengan hak orang lain. Dia minjem uang ke orang menggadaikan kambing, tidak boleh kambingnya digadaikan, dikurbankan, karena ada padanya hak orang lain. Kata beliau, fala tashihut tadhiyah bil marhun, tidak sah kurban dengan hewan yang sedang digadaikan. Karena kalau digadaikan berarti ada hak orang lain padanya. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, asyartus sadis, syarat yang keenam, an yudhahya biha fil waqtil mahdudi syara'an. Dia menyembelihnya di waktu yang telah ditetapkan dalam syariat. 6. Iya, ya sembelih di waktu yang dibolehkan atau ditetapkan dalam syariat. Kapan? Abdullah. Sejak selesai salat Id sampai ya sampai terbenam matahari di hari tasyrik. Sejak selesai salat Id sampai terbenam matahari atau sebelum terbenam matahari di tanggal 13 Zulhijjah. 4 hari. Ya, sejak selesai salat Id sampai terus sebelum terbenam matahari tanggal 13 hari akhir tasyrik. Itu. Kemudian yang sudah kita bahas beberapa malam kemarin, syarat terkait dengan orangnya. Syarat terkait dengan orangnya apa? Yang pertama dia muslim, kemudian baligh, kemudian berakal, kemudian ya punya kemampuan. Tadi punya kemampuan. Qala, kata beliau rahimahullah ta'ala, al-fasl thalith fil afdal minal adahi jinsan aw sifatan, terkait dengan masalah mana yang paling afdal dari hewan kurban jenisnya atau sifatnya. Iya, saya nukil dari kitab aslinya ringkasan. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, wal afdalu minha al ibil thumma al baqar thumma al da'an thumma al ma'iz thumma subu' al ba'ir thumma subu' al baqarah. Itu tingkatannya. Yang paling afdal adalah ba'ir, ibil. Apa ibil? Unta. Dia sendirian kurban unta sendirian. Iya. Punya milik sendiri, enggak patungan, sendiri. Yang kedua apa? Bakor, sapi sendiri, sendirian. Enggak patungan. Yang ketiga adalah ba'an, ba'an itu domba. Ba'an domba. Keempat thummal ma'iz, ma'iz apa? Kambing. Kambing Jawa, kambing kacang. Kemudian kelima thumma subul ba'ir. Iya, patungan bertujuh unta. Yang keenam, thumma subul baqarah. Kemudian patungan bertujuh sapi. Itu tingkatannya. Iya. Mana? Pertama apa? Unta, kemudian unta sendirian, sapi sendirian, kemudian domba, kemudian kambing Jawa, kemudian patungan bertujuh unta, kemudian patungan bertujuh sapi. Patungan kambing? Enggak, kambing enggak. Nah, kemudian kata beliau, wal afdalu min kulli jinsin asmanuhu wa aktsaruhu lahman wa akmaluhu hilqatan wa ahsanuhu manzaran. Itu dari sisi jenis tadi. Kemudian yang paling afdal tiap jenisnya, yang paling afdal tiap jenisnya adalah asmanuhu, yang paling gemuk, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling sempurna postur tubuhnya, dan paling bagus iya dilihatnya. Iya, sama-sama kambing. Sama kambing. Dia mau kurban kambing. Kalau mau kurban kambing, kambing yang bagaimana yang paling afdal tadi, yang paling gemuk dengan sin ini, asmanuhu dengan sin, ini paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling sempurna postur tubuhnya, yang paling sehat fisiknya, dan yang paling bagus ya dilihatnya bentuknya. Itu fasal yang ketiga, ya fil afdal min adahi jinsan aw sifatan. Berikutnya al-fasl rabi' fi man tujzi'u anhu al-udhiyah. Iya. Terkait dengan orang yang sah baginya udhiyah. Kalau ini mungkin kita simpulkan aja tadi. Kita simpulkan yang tadi. Itu intinya, intinya kalau kambing itu hanya untuk satu orang. Kalau unta bisa sendirian, bisa patungan 7 orang. Kalau sapi juga bisa sendirian, bisa patungan 7 orang. Itu aja intinya sebetulnya pasal ini. Pasal intinya ini. Namun dari faedah kita baca di paragraf pertama, kata beliau, tujuhul udhiyah wahidah minal ghadam anir rajul wa ahli baitih. Kata beliau, sah atau cukup satu sembelihan kurban kambing itu untuk seorang dan keluarga di rumahnya serumah. Wa man syaa'a minal muslimin, dan orang kendaki dari olehnya dari kalangan muslimin, di hadis yang Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bikabsin aqran. Iya, Rasulullah memerintahkan untuk didatangkan kambing kibas yang bertanduk. Ya tau pisawad, wayang berukup pisawad, wayang berukup pisawad, intinya hitam warnanya. Dan tadi sudah kita baca amlahin ini hitam, ada putihnya. Qala fautiya bihi liudhahiya bihi. Maka didatangkanlah kambing tersebut yang warna hitam tadi. Kemudian Rasulullah pun berkata ketika menyembelihnya, kata beliau, ya Aisyah tu halumil mudiyah, wahai Aisyah, kemarikan pisau, mudiyah ini pisau. Qala fa fa'altu. Suma akhadaha, aku pun bawakan dan Rasul mengambil pisau tadi. Wa hadzal kabash fa'ja'ahu fa'ja'ahu suma dabahahu. Kemudian beliau pun membaringkan kambing tadi. Iya. Kemudian menyembelihnya. Suma qala bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Iya, itu bismillah. Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian thumma taha bihi. Iya, dia pun apa namanya? Menyembelihnya. Itu, sehingga kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa idza dhahar rajul bil wahidah min al-ghanam adza'an al ma'iz anhu wa an ahli baitihi ajza. Kalau seorang menyembelih kambing, apakah itu domba atau kambing kacang, kambing Jawa, untuk dia dan orang di rumahnya sekeluarga, sah, ajza. An kulli man nawah min ahli baitihi min hayyin wa mayyitin. Iya, itu akan didapat sah untuk dia dan untuk orang-orang di rumahnya yang masih hidup atau yang telah meninggal. Demikian singkat kita singkat, kita ringkas pasal yang keempat. Terakhir malam ini al-fasl khamis, pasal yang kelima. Fima tata'ayyan bil udhiyah ya wahkamuha, dengan apa kurban menjadi muayyan, menjadi ya diponis sebagai hewan kurban, dihukumi sebagai hewan kurban, dan apa hukum-hukum terkait dengannya kalau sudah dihukumi sebagai hewan kurban. Ini sudah kita bahas ringkas. Ingat enggak Bu Habs? Ingat enggak? Ini pernah kita murajaah, mudzakarah. Hah? Dengan apa satu hewan dihukumi ini hewan kurban? Kita bilang dua. Apa itu? Dengan lafaz atau dengan? Hah? Dengan menyembelihnya dengan niat kurban. Alhamdulillah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, tata'ayyan al-udhiyatu biwahid min amrayn. Udhiyah, jadi satu hewan itu dihukumi sebagai hewan kurban, itu dengan satu dari dua perkara. Aduhuma yang pertama adalah lafaz, dengan lafaz. Bian yakul, dengan berkata hadihi udhiyah. Ya, dia beli hewan kurban, dia beli hewan kemudian bilang ini adalah kurban saya. Ini berarti ini sudah dihukumi hewan kurban. Nanti berlaku hukum-hukum yang ada nanti. Iya. Dan itu sebetulnya di sini ada rincian juga sebenarnya. Ini dihukumi apa namanya? Lafadz itu juga dihukumi kalau memang dia niatnya ini memang sebagai bukan yang semata-mata berita, tapi ini adalah hewan kurban, insya. Yang kedua, kata beliau rahimahullah, bil fi'il. Ya, sekali lagi, ini pernyataan. Ini adalah hewan kurban, berarti sudah hukum hewan kurban. Yang kedua dengan fi'il, dengan perbuatan. Wa huwa naw'an. Hewan dihukumi sebagai hewan kurban, itu dengan ucapan atau dengan perbuatan. Dengan perbuatan itu dengan dua cara. Cara yang pertama, dzabhuha biniyatil udhiyah. Iya, dia menyembelihnya dengan niat kurban. Walaupun tidak pernah diucapkan, tidak pernah ngomong-ngomong, tidak pernah bicara, tidak pernah ngasih berita. Kalau dia beri kambing, dia sembelih dengan niat kurban, maka itu sudah dihukumi hewan kurban. Berarti bagaimana? Disunahkan dia makan sebagiannya, disunahkan dia hadiahkan kepada yang lain, disunahkan dia sedekah dengan sebagian itu. Nah, hukum-hukum kurban, dihukumi kurban. Kemudian fi'il yang kedua, perbuatan yang kedua adalah syira'uha biniyatil udhiyah idza kanat badalan an muayyanah. Dia membeli hewan kurban kalau belinya itu dengan niatan untuk mengganti hewan yang telah dihukumi kurban. Iya. Yang sudah kita bahas dalam mudzakarah. Dia punya kambing sudah sehat. Ya kita. Belinya sehat, tiba-tiba sebelum hari H mati. Dan matinya akibat perbuatan dia. Bagaimana? Harus ganti. Gitu kan? Berangkat ke pasar. Kalau seperti ini, semata-mata dia beli, sudah hukumnya hewan kurban. Kenapa? Kan untuk ganti yang kemarin. Yang sudah kita baca ya. Yang sudah kita sebutkan. Ya. Tapi kalau tidak, untuk ganti, belum. Belum. Seorang gak pernah punya hewan kurban, berangkat ke Aminoris, ana mau beli kambing. Ya, baru beli doang, itu belum dihukumi kurban. Kecuali kalau dia bawa, Iqbal, ini kurban ana. Berarti sudah hukumi hewan kurban. Iya, yang dibawa maksud di sini adalah membeli untuk mengganti. Kata beliau, wa idza ta'ayyatul udhiyah, kalau sudah satu hewan itu dihukumi hewan kurban dengan lafaz atau dengan perbuatan, ta'allaqa biha ahkam, terkait dengan beberapa hukum. Al-awwal kita baca ringkas, anna la yajuz tasarruf biha bima yamna'u tadhhi. Iya, yang pertama adalah tidak boleh dia bertasarruf berbuat dengan satu perbuatan yang menghalangi untuk dikurbankan. Apa itu contohnya? Min bayi wahibah warahan. Enggak boleh. Sudah dia beli, bilang Abu Iqbal ini hewan kurban. Berarti hukumnya apa? Kurbanan berarti hewan kurban. Kalau begitu berarti enggak boleh dijual, enggak boleh dikasihin orang, enggak boleh digadaikan lagi. Sudah ini kurban. Yang kedua, annahu idza mata ba'da ta'yiniha lazimal warathah tanfiidhuha. Iya, kalau si Zaid ini Zaid ya datang ke Abu Iqbal. Abu Iqbal, ngapain Abu Iqbal? Abu Iqbal, ini kurban ana. Ini kurban ana. Qadra bi syafa'ah Zaid sebelum hari H meninggal dunia. Dan karena sudah menta'yin ini hewan kurban. Bagaimana? Kata beliau, maka ahli waris Zaid harus melanjutkan mengorbankannya. Itu bedanya. Qala Wa idza ma taqabla ta'yin. Tapi kalau Zaid baru beli dari Aminoris, belum sempat bilang, baru naro doang di pondok, belum sempat bilang itu adalah kurban, belum terlafat, meninggal duluan, belum sempat bilang, bagaimana? Iya, itu haknya ahli waris. Kata beliau, fahiyya mulkuhum, milkum ini miliknya warisan, ahli waris. Iya, ya tasarrafuna fiha ma bimasyau, bila silahkan ahli waris, ya berbuat apa yang mereka inginkan, karena belum ta'yin, belum dihukumi hukum kurban. Dipaham ya? Gitu. Yang ketiga, kata beliau rahimahullah, annaha la yastagilu syai' min manafi'iha. Tidak boleh dia mengambil manfaat dari hewan kurban tadi. Kalau sudah ini kurbanannya ya. Iya, tidak boleh dia kemudian ngambil susunya, diperah susunya atau yang lain dari memanfaatkan dari hewan kurbannya. Yang keempat, ana idza ta'ayyat aib, itu yang disengaja tuh, yang anak kasih tebel-tebel hitam itu. Ya kan enggak sempat tadi, enggak sempat mereka selesai lagi. Ana idza ta'ayyabat aiban yamnul izza falahu halan. Kalau ternyata hewannya ketika beli sehat kemudian ta'ayyabat, ta'ayyabat itu apa? Dia kemudian cacat. Pincang atau jadi buta atau kalau tadi sebut Saimin patah kakinya, potong kakinya. Bagaimana? Falahu halan. Ada dua keadaan yang sudah kita baca kesimpulannya kemarin kita sampaikan. Apa itu? Kalau akibat perbuatan dia maka ganti. Kalau bukan akibat perbuatan dia, bukan tuntutan, maka tidak perlu ganti. Nah, khawatir kemalaman, nanti kajian insyaallah. Wassalamualaikum.